cahaya. Ku telah berkata selalu cinta padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku. Ku telah berjanji selalu dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh, ku telah berkata selalu. Menangis terseduh, ku telah berkata selalu cinta padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku, ku telah berjanji. Dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh, ku telah berkata selalu. Impian hatiku hanya Diko bidadariku. Hatiku berkata selalu, Diko pujaan hatiku. Aku akan ingat selalu waktu kau ada di sampingku. Diko bisikan janjimu, padaku kau kan menunggu. Tapi

meski umurmu lanjut kini, doa ibu tetap berarti, dan nyala cintamu sampai di akhir nanti. Dengarkanlah ibu lagu Oh.